Wawan Pur. Wadah. Yuk. Oke. Jam balas. Kita mainkan. Kembali kasih di koyang Bapak, semuanya satu permintaan Bapak juga, Bapak, ya, dari Mas dan keluarga Polsek, juga. Pak Ros.